أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Pertama sekali yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita pada malam ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah saya membaca komentar-komentar di sini yang menyatakan suara kita jelas pada malam ini bersiaran. Dan oleh kerana itu, kita akan menyambung kembali perbahasan kita pada malam ini, iaitu huraian dan syarahan kita terhadap sebuah kitab yang ditulis oleh Jamaluddin Abul Farash Abdul Rahman Ibnul Jauzi rahimahullah, iaitu kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Dan kita pernah sebutkan sebelum ini bahawasanya Talbis Iblis ini adalah suatu tipu daya Iblis ataupun bisikan-bisikan jahat daripada Iblis, yang mana antara tanggungjawab dia di atas muka bumi ini ataupun antara yang dia lakukan di atas muka dunia ini adalah menyesatkan anak Adam, menyesatkan keseluruhan anak Adam. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Tetapi ada pengecualian, iaitu hamba-hamba Allah yang dipelihara dan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka golongan ini ia akan terselamat daripada talbis iblis tersebut. Jadi pada malam ini kita nak sambung perbahasan kita hadirin dan hadirat berkenaan dengan pecahan-pecahan golongan Jahmiyah. Pecahan-pecahan golongan Jahmiyah. Dan kita tahu daripada 6 kelompok yang paling besar yang termasuk dalam kategori golongan yang menyeleweng daripada Ahli Sunnah wal Jamaah ini, maka daripada 6 kelompok yang besar ini, setiap satu kelompok itu terbahagi kepada 12 pecahan. Terbahagi kepada 12 pecahan. Dan 12 kali 6 iaitu 12 pecahan kali 6 sama dengan 72. Maka 72 tersebut hadirin dan hadirat, itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nari illa wahidah, yang mana terjemahannya adalah akan terpecah golongan umatku kepada 73 kelompok. Dan daripada 73 ini, kulluhum finnar, semuanya berada di neraka, kata Nabi nas'alullah al-afwa wal-afiyah, illa wahidah, kecuali satu sahaja. Iaitu para sahabat bertanya, waman hum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu hai Rasulullah? Maka jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Dan perkataan Nabi ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, Nabi mengikat antara diri baginda dan para sahabat baginda. Maka inilah yang disimpulkan oleh para ulama sebagai suatu pernyataan, sebagai suatu kumpulan, iaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jemaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 72 lagi itu adalah termasuk dalam kalangan yang tidak selamat. 72 daripada itu termasuk dalam kalangan yang menyeleweng, yang dianggap sebagai firqah dhalah, kelompok yang menyeleweng. Jadi kita disebutkan di sini, ini adalah pandangan daripada Al-Imam Ibn Al-Jawzi, hasil daripada istiqra' beliau. Istiqra' ni apa makna dia, hadirin dan hadirat? Pembacaan dan penelitian mendalam. Pembacaan dan penelitian mendalam. Jadi beliau, hasil daripada istiqra' beliau, maka beliau, walaupun tidak disebut oleh Nabi secara khusus siapakah 72 kelompok itu, tapi beliau bahagikan 72 kelompok itu dipecahkan kepada 6 kumpulan yang utama, dan setiap daripada 6 ini maka kita katakan dipecahkan lagi kepada 12 kelompok di bawah mereka. Jadi 12 kali 6 bersamaan dengan 72 kelompok secara keseluruhannya. Dan semua 72 kelompok ini dia ada satu ciri sahaja, iaitu kesemuanya menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, apabila kita membahaskan berkenaan dengan setiap satu kumpulan ini, kita akan sertakan sekali apakah antara ciri-ciri mereka. Yang ni kebiasaan kita akan sebut secara bulanan, bahawasanya setiap mereka yang kita sebutkan pasti disebutkan bersamanya ciri-ciri mereka ini. Jadi kita nak tengok pada malam ini satu pecahan daripada aliran atau kumpulan Jahmiyah, iaitu disebut sebagai Az-Zanadiqah. Al-apa? Az-Zanadiqah. Dan Az-Zanadiqah adalah kata banyak daripada sebutan zindiq. Sebutan zindiq. Mungkin bagi para penuntut ilmu yang biasa menghadiri majlis-majlis ilmu, dia akan biasa dengar perkataan zindiq. Perkataan apa? Perkataan zindiq. Dan kita sebutkan di sini, asasnya hadirin dan hadirat, sebahagian ulama mengatakan zindiq ini ia adalah kata nama lain bagi munafiq. Kata nama lain bagi apa? Munafiq. Dan kita tahu bahawasanya munafiq adalah isim fa'il, kata pembuat, kata pelaku bagi perbuatan apa? Bagi perbuatan nifaq. Bagi perbuatan nifaq. Dia sama juga ada perbuatan namanya iman, dan orang yang beriman yang melakukan perbuatan tersebut namanya mukmin. Jadi lawan kepada mukmin adalah munafik. Mukmin adalah kata pembuat, demikianlah munafik adalah kata pembuat. Perbuatan bagi munafik adalah nifaq. Dan para ulama mereka membahagikan nifaq ini kepada dua pecahan. Yang pertama disebut An-nifaqul aqadi. Yang ni kita punya apa? Kita punya ulang kaji kita. Yang pertamanya disebut sebagai an-nifaqul aqadi. An-nifaqul aqadi adalah merujuk kepada munafik dari sudut i'tiqad, dari sudut pegangan, dari sudut akidah. Manakala yang kedua atau kategori yang kedua adalah an-nifaqul amali. An-nifaqu al-amali, iaitu munafiq dari sudut perbuatan atau amalan. Munafiq dari sudut perbuatan atau amalan. Yang mana yang lagi bahaya? Jawapan yang pertama. Kerana hakikatnya an-nifaqul aqadi ni adalah jauh lebih teruk dan buruk daripada orang kafir itu sendiri. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Saya sebut sekali lagi hadirin dan hadirat, munafik dari sudut i'tiqad, mereka lebih teruk dan lebih buruk berbanding orang kafir itu sendiri. Kerana kategori munafik ini terjemahannya adalah izharul Islam wa ibtanul kufur. Izharul Islam wa ibtanu al-kufr. Mereka menzahirkan Islam dari sudut penampilan luaran. Nama-nama Islam, pakaian-pakaian Islam, ada amalan yang mereka lakukan, amalan Islam. Tetapi ibtanul kufur, mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Dan orang tanya juga, kenapa nak sembunyikan kekufuran? Adalah sebab dia, boleh jadi kerana takut dibunuh, kerana faktor murtad dan seumpamanya. Takut mereka akan diambil tindakan oleh pemerintah umat Islam, jadi mereka menyembunyikan kekufuran. Dan kategori yang pertama inilah yang kita katakan sama maksudnya dengan zindiq. Sama maksudnya dengan zindiq yang kita katakan sebagai golongan az-zanadiqah ini. Sebagai golongan az-zanadiqah. Dan golongan zindiq ini, hadirin dan hadirat yang saya hormati, mereka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau golongan munafik ini, yang munafik yang kita katakan dari sudut i'tiqad ini, golongan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, sesungguhnya golongan munafik itu berada di bahagian paling bawah daripada tingkatan-tingkatan neraka, iaitu bahagian yang paling bawah daripada neraka. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan, Allah tidak kata orang kafir menduduki tingkat terbawah daripada neraka ini. Tetapi yang Allah sebutkan adalah orang munafik, menunjukkan mereka ini lebih teruk dan buruk berbanding orang kafir. Kerana orang kafir, mereka tidak menyembunyikan kekufuran. Mereka memang menzahirkan mereka itu tidak beriman. Tetapi yang mana lebih bahaya? Antara musuh yang nampak atau musuh dalam selimut? Begitu. Jadi kita kata yang paling bahaya adalah munafik, kerana mereka salat bersama kita. Mereka berada di sekitar kita ini. Nama mereka nama Islam, tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Dan golongan inilah yang antaranya seperti yang disebutkan oleh para ulama atau Al-Quran itu sendiri, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antaranya ketuanya adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Abdullah bin Ubay ibn Salul. Jadi Abdullah bin Ubay ni adalah Rasul Munafiqin, dan ia termasuk dalam kategori golongan ini. Manakala bahagian yang kedua yang saya katakan sebentar tadi adalah An-Nifaqul Amali. Munafik dari sudut amalan. Munafik dari sudut amalan. Dan munafik dari sudut amalan ini, ia contohnya seperti apa? Seperti hadis yang kita biasa dengar itu, ayatul munafiqi thalas. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Nabi sebut betul perkataan munafik, tetapi nifak di sini merujuk kepada nifak amali, bukan nifak al-aqadi itu. Iaitu ciri-ciri orang yang mana apabila dilakukan perbuatan-perbuatan ini, perbuatannya sama seperti orang yang ada munafik dari sudut i'tiqad. Apa dia? Yang pertama, idza haddatha kadzab. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Wa idza tumina khan. Apabila dia diberikan amanah dan tanggungjawab, dia mengkhianati tanggungjawab tersebut. Wa idza tumina khan. Jadi kalaulah dia mempunyai ciri-ciri ini, bukanlah maknanya dia teruk daripada orang kafir, tidak. Kalau dia bercakap, dia berbohong, dia berjanji, dia mungkir, diberi amanah, dia khianat, maka dia ada ciri-ciri. Tapi yang ni termasuk dalam kategori An-Nifaqul Amali, Munafik dari sudut amalan perbuatan namun tidak dari sudut i'tiqad. Baik. Jadi kita nak berbalik kepada apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Apabila beliau mengatakan az-zanadiqah ini, apakah antara pandangan mereka? Pandangan mereka, mereka berpendapat yang ni antara pegangan dalam dalam aliran az-zanadiqah. Qalu, mereka berpendapat, laisa li ahadin ay yusbita li nafsihi rabban, li'anna al-ithbata la yakunu illa ba'da idrakil hawas, وما لا يدرك فليس بإله وما لا يدرك لا يثبت. Dan terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tidak boleh bagi seseorang itu untuk mengisbatkan bagi dirinya ada Tuhan. Dikata begitu. Ini golongan yang menyeleweng, pandangan daripada golongan yang menyeleweng. Apa dia? Tidak boleh bagi seseorang itu untuk mengisbatkan bagi dirinya ada Tuhan. Kita tahu bahawasanya dalam agama kita ini ada isbat, ada nafi. Isbat ni kita menetapkan sesuatu, nafi ni kita menafi atau menolak sesuatu itu. Apa contoh kita isbat? Kita menetapkan Allah Tuhan kita, maka kita mengisbatkan sesuatu. Kita menafikan ada Tuhan lain selain daripada Allah. Ha, yang tu adalah nafi. Kita menolak sebarang Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi golongan zindiq atau zanadiqah ini, mereka kata tak boleh bagi seseorang itu untuk menetapkan bagi dirinya ada Tuhan. Atas alasan apa? Dia kata li'anna al-ithbata la yakunu illa ba'da idrakil hawas. Kerana kita ini kalau nak menetapkan satu-satu perkara itu, ia tidak boleh berlaku kecuali setelah ia dapat dicapai oleh panca indera. Maknanya dia pada pandangan dia macam kita nak kata oh kopi itu pahit. Kita nak kata oh gula dia manis. Kita nak kata bahawasanya oh limau ni masam. Kita nak kata bahawasanya sekian-sekian ini rasanya adalah begini dan begini. Maka kita kena rasa dulu. Dan bila kita rasa, dalam erti kata pertama kita minum kopi, kita masukkan gula ke dalam mulut kita, kita rasa limau, jadi barulah kita boleh ada panca indera kita. Maknanya panca indera kita ini, deria rasa kita boleh menyatakan bahawasanya oh ini rasanya pahit, ini rasanya manis, ini rasanya masam, begitu. Jadi setelah dicapai oleh panca indera, baru kita boleh menetapkan yang kopi itu pahit. Setelah dicapai oleh apa nama panca indera kita, deria rasa kita, baru boleh kita tetapkan gula itu manis, limau itu masam, ha, begitu. Jadi ini pandangan mereka, pada logik akal mereka dia kata, kerana kalau kita nak menetapkan sesuatu, ia perlu dirasai dan dicapai oleh panca indera. Dan dia kata apa? وَمَا لَا يُدْرَكْ فَلَيْسَ بِإِلَهِ. Sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh diri manusia ni, maka dia bukan Tuhan. Ha, dia kata begitu. Ini golongan zanadiqah. Sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh manusia, maka dia bukan Tuhan. وَمَا لَا يُدْرَكْ لَا يُسْبَتْ. Dan sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh diri kita ini, maka kita katakan, dia katakan laisa la yusbat, mereka tidak boleh diisbatkan, tidak boleh ditetapkan. Dan inilah antara ajaran dia yang menjadikan dia termasuk dalam kategori ajaran apa? Menyeleweng daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kerana di sisi ahlu sunnah wal jamaah, memang Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat dia adalah tidak boleh dicapai. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. La tudrikuhul absar. Allah ni tak boleh dicapai oleh mata penglihatan. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi Allah boleh mencapai kepada penglihatan-penglihatan manusia ini. Dari sudut manusia tidak boleh melihat ke arah Allah, tidak boleh dicapai oleh penglihatan kita. Wa huwal latiful khabir. Allah ni dia maha halus, lagi maha luas pengetahuannya. Dalam erti kata, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Itu makna al-khabir, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Baik. Kemudian golongan yang kedua, hadirin dan hadirat, ataupun saya minta maaf, golongan yang berikutnya dari kalangan kategori kumpulan Jahmiyah ini adalah golongan yang dinamakan sebagai Al-Harqiyah. Dinamakan sebagai apa? Al-Harqiyah. Dan Al-Harqiyah ini ada kaitan dengan perkataan membakar. Perkataan apa? Membakar. Kerana haraqa itu adalah bakar. Haraqa adalah bakar. Jadi, apakah ciri-ciri golongan Al-Harqiyah? Antara ciri mereka ini dan antara pegangan mereka adalah za'amu anna al-kafira tahriquhu an-naru marratan wahidah thumma yabqa muhtariqan abadan la yajidu harran nar. Apa terjemahannya? Terjemahannya adalah golongan Harqiyah ini mereka mendakwa dan mereka menyangka bahawasanya orang kafir itu akan dibakar oleh api neraka selama atau sebanyak sekali sahaja. Orang kafir akan dibakar oleh api neraka sebanyak satu kali sahaja. Dan bila dia dibakar sekali tersebut, dia kekal dalam keadaan dibakar selama-lamanya dan dia tidak akan merasai lagi kepanasan api neraka. Maknanya, bila dia dalam keadaan telah terbakar disebabkan satu kali bakaran tersebut, maka dia tidak akan merasai lagi dah kesakitan dan bahang dan kepanasan api neraka. Dan inilah yang kita katakan sebagai kenyataan yang tidak tepat daripada pandangan dan aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kerana di sisi kita, seseorang itu apabila dia ini masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik, dia akan diazab dalam erti kata dengan azab yang berterusan. Tapi kalaulah dia dibakar dengan satu kali bakar dan kemudian setelah itu dia sudah tidak merasakan kepanasan api neraka, maka ini bukan azab. Ini bukan azab. Bahkan ia jelas bercanggahan dengan ayat Al-Quran, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ayat ni begitu jelas, dan ayat inilah yang membatalkan dakwaan dan kenyataan menyeleweng yang disebut oleh golongan Al-Harqiyah ini. Apa terjemahannya, hadirin dan hadirat? Iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka kulit begitu. Dan ayat ni menunjukkan kita ni merasai kesakitan dan merasai azab apabila dibakar adalah disebabkan adanya kulit, adanya kulit. Itu dari sudut sains. Bila ada kulit, maka kita merasai azab dan keperitan tersebut. Jadi golongan ahli neraka ini mereka dibakar sehinggalah hilang kulit mereka. Dan kemudian Allah kata apa? Kullama nadidat juluduhum, dan apabila dikembalikan kulit mereka itu, badal apa ataupun apabila telah nadidat juluduhum ni, apabila telah hilang kulit mereka, maka kata Allah badalnahum juludan ghairaha, kami akan gantikan untuk mereka itu kulit-kulit yang lain. Maknanya bila dah kulit terbakar, Allah gantikan lagi. Tujuannya untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka boleh rasa azab tersebut. Maknanya bila dah dibakar, nas'alullah al-afwa al-afiyah, kulit tu pun habis hilang. Jadi Allah gantikan lagi dan bakar lagi supaya dirasa azab tersebut. Hilang lagi kulit, kemudian Allah gantikan lagi dengan kulit yang baharu, kemudian bakar lagi, dan begitulah berterusan penghuni neraka na'udzubillah min zalik. Menunjukkan azab mereka itu adalah azab yang berterusan, berbeza dengan kenyataan yang disebut oleh golongan Al-Harqiyah tadi, bahawasanya orang kafir itu akan dibakar dengan api neraka sebanyak satu kali sahaja, dan setelah daripada itu mereka tidak akan merasai kepanasan selama-lamanya. Tidak betul. Bahkan dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan la yukhaffafu anhumul azab, penghuni neraka ini sama sekali tidak akan diringankan bagi mereka azab, sekali pun tidak akan diringankan. Jadi apakah erti kalaulah seseorang seseorang kafir ini, kalaulah diri dia diazab dengan satu kali bakar dan kemudian dia tidak rasa lagi dah perasaan-perasaan sakit dan seumpamanya, maka adakah itu disifatkan sebagai azab yang betul? Baik. Okey, ada disertakan di sini ayat Quran tersebut, innallazina kafaru biayatina itu. Maknanya ayat ini adalah merujuk kepada golongan kafir. Saufa nuslihim nara, maka kami akan masukkan mereka di dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnaha atau baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Dan ada satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, yang mana Allah mengatakan fadhuku falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah kamu azab neraka dan kami tidak akan menambahkan bagi kamu wahai penghuni neraka kecuali azab sahaja. Maknanya azab bagi penghuni neraka ini bertambah ke kita kata berkurang? Dia bertambah dan ia berkekalan. Dia bukanlah sekali sahaja kemudian sudah tidak rasa apa-apa, tidak. Tapi azab bagi penghuni neraka ini adalah azab yang berkekalan. Jadi bila kita tahu tentang hakikat-hakikat ini, maka kita akan lebih takut dan lebih mengelakkan diri kita ini daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh memasukkan kita ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahawasanya nak mengelakkan daripada neraka ni ada dua cara yang utama. Yang pertama sekali, kita berdoa kepada Allah. Kita apa? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita ini daripada api neraka. Seperti doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Waqina azabanna. Itu yang satu. Ataupun kita boleh membaca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan memang ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mohon perlindungan kepada Allah daripada neraka sebanyak 3 kali. Seperti contoh dia kata, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi dia mohon perlindungan Allah daripada murka Allah dan api neraka. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi dia buat baca sebanyak 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika minan nar, ataupun begitu pun boleh. Ataupun Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maka neraka akan berkata kepada Allah, Dia kata, "Ya Allah, wahai si fulan ini, dia telah berdoa untuk dia minta jauh daripada aku sebanyak 3 kali. Maka kau jauhkanlah dia daripada aku. Jauhkan dia daripada aku." Itu satu. Maknanya kalau kita ini nak menyelamatkan diri kita daripada masuk ke dalam neraka, caranya bagaimana? Pertama sekali doa kepada Allah. Doa kepada Allah agar Allah tidak golongkan kita dalam kalangan ahli neraka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sebab itu Nabi SAW, apabila baginda membaca Al-Quran di dalam salat, apabila sampai kepada ayat-ayat rahmat, baginda akan minta rahmat daripada Allah. Baginda akan berdoa. Dan apabila sampai kepada ayat-ayat azab, maka baginda akan meminta perlindungan daripada azab ataupun neraka tersebut. Contohnya, bila sampai kepada ayat menceritakan tentang neraka, maka Nabi akan minta perlindungan Allah daripada neraka. Bila sampai tentang azab, maka Nabi akan meminta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang keduanya pula adalah dengan takwa. Dengan apa? Dengan takwa. Takwa ni adalah nama lain bagi amal salih. Adalah nama lain bagi amal salih. Yang mana takwa dia mencakupi dua perkara, iaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Takwa ini melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah suruh kita ini salat. Kemudian kita melakukan arahan dan suruhan tersebut, maka itulah dianya takwa. Contoh, Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah dalam surah Taha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa. Tengok bahasa yang digunakan. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam pelaksanaan salat. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Jadi maknanya kalau kita ikut, itulah takwa. Dan yang kedua saya katakan tadi adalah meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita bercakap bohong, kemudian kita meninggalkan cakap bohong, maka itulah takwa. Itulah takwa. Allah melarang kita ini minum arak dan kita meninggalkan minum arak, itulah dianya takwa. Allah melarang kita berzina, na'udzubillah min zalik, dan kemudiannya kita meninggalkan zina, maka itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Jadi cara yang pertama hadirin dan hadirat untuk kita ini menyelamatkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah doa dan yang keduanya adalah takwa. Sebab itu dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menceritakan secara jelas, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Sesiapa yang berat amalan kebaikannya, maka dia berada pada kehidupan yang dia sendiri redha, dia sendiri suka, iaitu syurga. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya di dalam syurganya. Allahumma amin. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan sesiapa yang ringan amalan kebaikannya, maknanya yang berat adalah dosa, yang berat adalah maksiat, maka fa ummuhu hawiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu apa itu hawiyah? Maka Allah menjawabnya, "Narun hamiyah." Api neraka yang membakar, api neraka yang membakar. Jadi apakah yang salahnya pada kenyataan golongan Al-Harqiyah ini? Salahnya mereka adalah kerana antara ajaran mereka dan antara fahaman mereka dan antara pegangan mereka, mereka mendakwa bahawasanya orang kafir hanya diazab satu kali azab dan kemudian sudah tidak merasai lagi azab yang dikenakan kepada dirinya. Dan ayat ini atau kenyataan ini jelas-jelas bercanggahan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran menunjukkan bahawasanya azab bagi penghuni neraka ini adalah berkekalan. Mereka sentiasa merasai azab yang diberi dan dikenakan kepada diri mereka. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita nak melihat kepada golongan yang berikutnya, iaitu disebutkan di sini Al-Makhluqiyah. Al-Makhluqiyah. Dan perkataan Al-Makhluqiyah dia dinisbahkan kepada pernyataan atau pegangan kumpulan ini sendiri. Siapakah yang disifatkan sebagai Al-Makhluqiyah ini? Iaitu kumpulan yang berpendapat za'amu anna al-Qur'ana makhluq. Za'amu anna al-Qur'ana makhluq. Mereka mendakwa bahawasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan apa makna makhluk? Kita kata makhluk ni ciptaan. Kita kata ciptaan. Dan apa implikasinya kalau kita kata Al-Quran makhluk? Maka inilah yang kita kata menyeleweng daripada aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahawasanya dalam pegangan Ahlu Sunnah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Dan kalam Allah ni hakikatnya adalah sifat Allah. Sifat Allah. Jadi bila kita kata sifat Allah, maka sifat Allah tu adalah Allah. Dalam erti kata, sifat kita ni adalah diri kita. Sifat kita adalah diri kita. Jadi kalaulah kita kata sifat daripada sifat-sifat Allah itu adalah makhluk ciptaan, maka di sini masalah ni seolah kita nak mengatakan pada diri Allah tu ada makhluk. Uish, tidak tepat. Maknanya pada diri Allah tu ada benda yang diciptakan. Tidak tepat. Sebab itu kita tak berpegang kepada pandangan ini. Tapi kita menyatakan bahawasanya Al-Quran ni adalah kalamullah. Sebab itu apabila definisi Al-Quran pun, kita akan lihat, kita belajar di mana pun, definisi Al-Quran ni adalah kalamullahil munazzal. Tengok. Maknanya kata-kata Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, menerusi perantaraan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu antara peranan dia, dan dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah definisi Al-Quran. Dan ada dua kelompok utama yang berpegang kepada Al-Quran ini makhluk, iaitu sebelum ini kita telah sebutkan golongan Al-Mu'tazilah, dan yang keduanya adalah golongan Al-Jahmiyah ini. Dan perbahasan kita Al-Makhluqiyah ni adalah berkenaan dengan perbahasan kumpulan Jahmiyah. Perbahasan kumpulan Jahmiyah yang diasas oleh seorang lelaki yang namanya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Dan mereka inilah cenderung menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan kita berpendapat dan beriktiqat bahawasanya Al-Quran merupakan kalamullah, iaitu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukannya makhluk. Dan ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah kita seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Mereka amat tegas dalam mempertahankan tentang akidah ini. Akidah Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal diseksa dan dipenjara atas pegangannya ini. Dia dipenjara kerana berpendapat bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia mempertahankan pandangan tersebut. Dipenjara oleh khalifah pada zamannya. Dan Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alaih, kita biasa dengar tentang suatu kejadian yang berlaku antara beliau rahimahullah dengan seorang lelaki yang namanya Hafs Al-Fard, iaitu Hafs Al-Fard ini dia menyatakan bahawasanya Al-Quran adalah makhluk. Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata kepada dia, laqad kafarta billahil azim, sesungguhnya awak telah kufur dengan Allah. Siapa dia yang kata ni? Imam Syafi'i. Maknanya dia dengar sahaja kenyataan lelaki tersebut, iaitu Hafs itu, yang mendakwa dan menyata bahawasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka dia kata, laqad kafarta billahil azim, engkau telah kufur dengan Allah yang maha agung. Jadi sebab itu inilah ketegasan para ulama kita apabila isu yang diperselisihkan itu adalah melibatkan isu-isu akidah. Namun sekiranya perbezaan kita dengan para ulama yang lain adalah terkait dengan isu-isu fiqah, yang ini tidak mengapa. Isu khilaf yang muktabar diraikan, tetapi dalam bab akidah tiada kompromi, tiada kompromi. Jadi ini golongan yang berikutnya, golongan al-makhluqiyah. Kemudian kita nak lihat golongan yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang disebut sebagai al-faniyah. Disebut sebagai apa? Sebagai al-faniyah. Al-faniyah ni daripada perkataan dia sahaja kita jelas dia mesti ada kaitan dengan perkataan fana. Ada kaitan dengan apa? Fana. Apa makna fana? Kita kata dunia yang fana. Fana tu bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Arab dia ada hamzah di hujung tu. Fanaun. Apa makna fana? Fana. Kalau kita kata dunia yang fana, apa makna dunia yang fana? Dunia yang binasa, dunia yang binasa. Jadi golongan ni kenapa dinamakan sebagai golongan al-faniyah? Apa yang binasa? Maka dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, walfaniyatu, golongan alfaniyah ini, za'amat, mereka mendakwa dan mereka menyangka, annal jannata wan nara yafniyan, bahawasanya syurga dan neraka itu kedua-duanya akan fana, kedua-duanya akan hancur binasa. Ini pandangan mereka. Sedangkan dalam Al-Quran, walaupun saya maklum bahawasanya isu ini adalah antara isu yang dipanjangkan perbahasannya oleh para ulama, tetapi kita ada kecenderungan dari sudut pandangan jumhur. Pandangan jumhur. Apa dia hadirin dan hadirat? Kalau kita teliti kepada nas Al-Quran, Allah biasa menyebutkan perkataan jannatun tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah kata khalidina fiha abada. Begitu. Mereka akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Mereka akan kekal selamanya di dalam syurga. Dan ada ayat atau khalidan mukhlidan finnar sebagai contoh, iaitu kenyataanlah dia duduk kekal selamanya di dalam neraka. Jadi daripada kefahaman terhadap ayat-ayat ini, hadirin dan hadirat, maka difahami bahawasanya syurga dan neraka ini kekal. Itu maksud dia. Maksudnya syurga dan neraka ini kekal. Dia tidak akan binasa, dia tidak akan fana. Bahkan ada dari kalangan golongan al-faniyah ini juga, mereka berpendapat, wa minhum man qala lam tukhlaqa. Antara pandangan mereka lagi, selain daripada mereka mendakwa bahawasanya syurga dan neraka itu akan fana, akan binasa, mereka berpendapat, ada antara mereka yang berpendapat, lam tukhlaqa, syurga dan neraka ini tidak diciptakan pun. Maksudnya syurga dan neraka ini tidak wujud. Ia tidak diciptakan menurut pandangan mereka mereka ini. Baik. Kemudian golongan yang berikutnya, hadirin dan hadirat, baik, adalah golongan al-airiyah. Golongan al-airiyah, dan apakah sifat mereka, golongan al-airiyah ini? Iaitu jahadur rusul, mereka menolak dan mengingkari para rasul. Dan kita tahu bahawasanya siapa sahaja yang menolak para rasul, maka pasti ada masalah pada keimanan mereka. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengajar kita salah satu daripada rukun iman adalah al-imanu bir-rusul, beriman dengan keseluruhan para para rasul. Jadi golongan al-iriyah ini mereka mengingkari, mereka menolak, jahadu, mereka menolak dan mengingkari para rasul. Waqalu, dan mereka menyatakan, innamahum hukama, golongan rasul ini, mereka ni adalah para hukama sahaja, iaitu golongan-golongan yang cendekiawan, golongan yang bijaksana, dia bijak betul, tapi mereka ni bukan rasul. Ha, begitu. Maknanya golongan yang kita katakan sebagai al-iriyah ini, mereka mengakui bahawasanya individu-individu tersebut adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang hakim, yang mempunyai kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian. Tetapi mereka bukan rasul. Ha, ini pandangan mereka. Sedangkan salah. Sedangkan Allah yang mengiktiraf mereka ini adalah sebagai sebagai rasul, iaitu utusan Allah. Baik. Kemudian salah satu daripada kelompok atau golongan pecahan daripada golongan Jahmiyah ini adalah golongan Al-Waqifah. Golongan Al-Waqifah. Dan Al-Waqifah, dia daripada perkataan waqaf. Daripada perkataan apa? Waqaf. Dia waqaf ni adalah berhenti. Berhenti. Dia stop. Kenapa mereka dinamakan sebagai Al-Waqifah, golongan yang berhenti? Berhenti daripada apa? Yang ni yang kita sebutkan di sini. La naqulu al-Quran makhluq wala ghairu makhluq. Ini antara pandangan dia. La naqulu al-Quran makhluq wala ghairu makhluq. Kami tidak menyatakan bahawasanya al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Maknanya dia ambil langkah dia, yang tu pun dia tak kata, yang ni pun dia tak kata. Dia tak kata Quran makhluk, tapi dalam masa yang sama dia tak nafikan Quran tu makhluk. Ha, begitu. Jadi sebab itu, sedangkan kita ni antara dua. Ada golongan yang mendakwa Al-Quran tu makhluk, dan kita menyelisihinya, dan kita kata Al-Quran bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Jadi di sini jelas perbezaan antara golongan Al-Waqifah ini. Dia kata, kita tidak berpendapat Al-Quran itu makhluk, dan dalam masa yang sama dia juga tidak berpendapat yang Al-Quran itu bukan makhluk. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang saya sebutkan, kita jelas pendirian kita dan pandangan kita, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan kemudiannya hadirin dan hadirat, antara pecahan golongan Jahmiyah lagi adalah Al-Qabriyah. Golongan apa? Al-Qabriyah. Dan Al-Qabriyah ini, kalau tuan-tuan perasan, adalah ada kaitannya dengan perkataan apa? Kubur. Macam kita baca doa sebelum kita bagi salam itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Al-Qabr di situ adalah kubur. Dan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ha, begitu. Jadi kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Dan dinamakan kumpulan ini sebagai golongan Al-Qabriyah. Sebagai golongan Al-Qabriyah. Iaitu kenapa mereka dinamakan sebagai Al-Qabriyah? Adakah kerana mereka suka masuk kubur? Kita kata tidak. Tetapi sebab kenapa mereka dinamakan sebagai Al-Qabriyah adalah kerana yunkiruna azab al-qabri wa syafa'ah. Yunkiruna azab al-qabri wa syafa'ah. Kerana mereka mengingkari azab kubur serta mereka mengingkari syafa'at. Ha, begitu. Sedangkan kita punya i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah ini, keimanan kita ini antaranya adalah wal imanu bil yaumil akhir. Wal imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan apa? Beriman dengan hari akhirat. Dan bilakah bermulanya akhirat? Kita jawab, akhirat ini ia bermula apabila kita masuk ke dalam kubur. Kena ingat hadirin dan hadirat, sebaik kita masuk sahaja ke dalam kubur, maka bermulalah destinasi akhirat kita. Bermulalah destinasi akhirat. Sebab itu ada seorang perawi hadis, namanya adalah Hani. Dan Hani ini merupakan pembantu kepada Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari dia ada bersama dengan Sayyiduna Uthman. Dan pada waktu itu mereka berhenti di suatu kawasan perkuburan, suatu tanah kubur. Dan apabila sampai sahaja ke tanah kubur tersebut, maka barulah Sayyiduna Uthman ibn Affan ini dia pun menangis. Dan apabila dia menangis, maka perbuatannya itu menjadi satu tanda tanya di sisi seorang sahabat ni tadi, ataupun tabi'in ni, sahabat dia lah, yang namanya Hani tu tadi. Yang nama dia adalah Hani. Dan dia kata, tazkurul jannata wan nara wala tabki atabki min hadha. Dia kata, kamu ni wahai Sayyidina Uthman, kamu ni menceritakan tentang syurga dan neraka tapi kamu tak menangis. Kenapakah ataupun adakah kamu menangis disebabkan hal ini? Adakah kamu menangis disebabkan hal ini? Iaitu kenapa menangis apabila berada di kubur? Ha, begitu. Kenapa menangis apabila berada di kubur? Lalu jawab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur ni adalah destinasi pertama daripada destinasi-destinasi akhirat. Sekiranya seseorang itu selamat di dalam kubur, maka yang datang selepas daripada itu adalah jauh lebih mudah. Namun sekiranya seseorang itu tidak selamat dalam kubur, maka yang akan datang selepas daripada itu jauh lagi susah daripada apa yang dia lalui. Jadi ada selamat dan ada tidak selamat. Apa yang kita faham selamat dalam kubur dan tidak selamat dalam kubur? Maknanya adalah azab dan adalah ujian dan adalah fitnah dan adalah soal jawab. Dan itulah termasuk dalam keimanan kepada hari akhirat. Antaranya adalah beriman akan wujudnya azab kubur dan wujudnya azab kubur. Tapi golongan Al-Qabriyah ini, mereka mengingkari kewujudan azab kubur. Padahal riwayatnya banyak. Dalam Al-Quran sebagai contohnya, dalam surah Taha, walaupun tidak disebutkan secara spesifik tentang ini adalah azab kubur, Allah kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ هَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku, sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku, maka buat dirinya kehidupan yang sempit, buat dirinya kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Jadi ulama kita, ulama tafsir, mereka bahas apakah yang dimaksudkan dengan ma'ishatan danka, iaitu kehidupan yang sempit. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang sempit? Lalu kata para ulama, antaranya ulama tafsir, mereka kata kehidupan yang sempit itu merujuk kepada azab kubur. Kehidupan yang sempit merujuk kepada azab kubur. Dan begitu juga dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita ini menyatakan pada suatu hari apabila Nabi lalu di dua kubur, dan Nabi memasak dan atau memacakkan pelepah tamar di kedua kubur tersebut. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasakkan dan memacakkan pelepah tamar di situ, Nabi pun memberitahu, innahuma la yu'adzaban, innahuma la yu'adzaban. Apa terjemahan dia? Kedua-dua penghuni kubur ini sedang diazab, sedang diazab. Maka yang memberitahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan daripada itu jelas menunjukkan adanya azab kubur kerana ia diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap menerusi hawa nafsu semata. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ia adalah wahyu. Melainkan ia adalah wahyu. Jadi itu adalah antara hadis yang menunjukkan adanya azab kubur, dan kita beriman dan ia termasuk dalam keimanan kita ini kepada hari akhirat. Dan golongan Al-Qabriyah ini, mereka menolak syafaat. Mereka menolak syafaat. Dan apa makna syafaat? Syafaat ni makna dia adalah pertolongan dan bantuan. Dan ada beberapa individu yang kita kata diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada makhluk. Tetapi hakikatnya pemilik mutlak syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah itu, dalam ayat Al-Kursi itu, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah? Dan dalam surah yang lain Allah Taala mengatakan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa ramai daripada malaikat-malaikat di langit yang mana syafaat mereka tidak bernilai pun kecuali kepada mereka yang Allah Taala izinkan dan Allah redha kepada, illa mim ba'di ay ya'zanallah, kecuali setelah Allah Ta'ala izinkan bagi liman yasha' kepada orang yang dia kehendaki wa yardha, dan orang yang dia redha. Jadi ayat-ayat tersebut kita kata jelas menunjukkan adanya syafaat. Adanya syafaat. Dan syafaat yang diberikan oleh manusia yang paling tinggi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita diminta untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengurniakan kepada kita ini syafaat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu. Agar Allah Taala mengurniakan syafaat nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagai contoh kita kata ya Allah, kau berikanlah kepadaku syafaat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni jauh lebih baik dan lebih utama berbanding wahai Rasulullah bagi aku syafaat. Ha, begitu. Yang tu kita minta kepada Rasulullah. Sedangkan saya kata tadi pemilik mutlak syafaat adalah Allah. Jadi minta kepada Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ha, siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah kau berikan kepada aku ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi golongan al-Qabriyah ini mereka mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya rasa hadirin dan hadirat begitulah sampai ke tahapan itu sahaja yang saya mampu untuk malam ni. Kerana saya berada pada situasi yang agak kurang selesa sedikit hadirin dan hadirat. Jadi saya mohon maaf kepada semua dan saya ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur atas kesudian menjemput dan menerima saya untuk menyampaikan perkongsian pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dan kekal bersama sehingga ke saat ini. Saya minta maaf jika ada salah silap dan kekurangan dalam penyampaian dan juga isi kandungan yang saya sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah akan datang, dan tak salah kalau kita kata insyaAllah kita akan bertemu pada tahun depan, walaupun tahun depan tu tak berapa lama lagi. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.